Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala imamil mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla faj'al lana ya rabbana kulla shay'in sahlan muyassara Allahumma inna na'udhu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Allahumma inna na'udhu bika min an nadilla aw nudalla aw nazilla aw nuzalla aw nadlima aw nudlama aw najhala aw yujhala alaina amin Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian yang mudah-mudahan senantiasa mendapat keberkahan dari Allah Ta'ala. Alhamdulillah, malam hari ini kita semua berkumpul bersama Bapak Ibu di majelis ilmu ini yang merupakan taman-taman surga sebagaimana disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di samping kita berharap kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan yang kita lakukan ini dicatatnya sebagai amal soleh. Kita juga berharap kepada Allah Ta'ala sebagaimana kita dimudahkan berkumpul di taman-taman surga dunia ini, kelak kita akan dikumpulkan bersama-sama dalam surga Firdaus yang paling tinggi tanpa azab maupun hisab. Amin. Kita melanjutkan kitabus sholah, Bapak Ibu, bab sholatil idaini, bab sholat dua hari raya. Ibnu Hajar rahimahullah berkata, wa an Anasin radhiyallahu anhu qala, dari Anas radhiyallahu anhu berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaghdu yaumal fitri, tidak berangkat, tidak keluar pada hari raya Idul Fitri, hatta yakula tamaratin, hingga beliau memakan beberapa kurma. Wa yakuluhunna witran, dan beliau memakannya dalam jumlah ganjil. Dalam riwayat Ahmad, wa yakuluhunna afrodan, dan beliau memakannya, artinya sama, afrodan ini artinya adalah ganjil. Jadi bahasa lain daripada ganjil. Nah, pelajarannya apa di sini Bapak Ibu? Pelajarannya bahwa untuk sholat Idul Fitri itu kita dianjurkan agak menjadikannya lebih siang. Jadi jangan ketika waktu duha muncul langsung tersolat, tidak. Kenapa? Karena kita di sini dianjurkan untuk memakan makanan dulu, gitu loh, makanan kecil-kecilan lah. Ya, jadi di sini anjuran untuk memakan beberapa kurma kalau ada sebelum berangkat ke tempat sholat. Makanya itu nanti kan makan itu 7 butir, 3 butir, 5 butir, 13 butir gitu. Oke, ganjil ya. Karena menunjukkan fitri itu loh, Idul Fitri itu kan, fitr itu kan berbuka, gitu kan? Karena kemarinnya puasa, maka di sini menunjukkan bahwa ini adalah betul-betul untuk berbuka. Jadi bukan puasa lagi, makanya haram kalau orang masih berpuasa. Matur nuwun, jazakallah khairan. Nggih. Jadi pelajaran pertama Bapak Ibu di sini anjuran memakan beberapa butir kurma pada hari raya Idul Fitri. Makanya kata para ulama itu yang sunnah ketika hari raya Idul Fitri itu agak dilambatkan dikit, berbeda dengan Idul Adha. Kalau Idul Adha itu tidak makan apapun, makanya ketika tiba waktu duha langsung mengerjakan sholat Idul Adha, kemudian langsung menyembelih dan memakan dari harta sampean, dari hewan sembeliannya. Nggih. Nah, kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam kok memakannya dalam bilangan ganjil tidak genap, Bapak Ibu? Jawabannya karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sebelum beliau menjelaskan tentang Asmaul Husna, beliau mengatakan innallaha witrun yuhibbul witra. Allah itu ganjil dan mencintai bilangan-bilangan yang ganjil. Nah, kemudian tadi makna afrodan itu kan makna lain daripada ganjil ya. Tetapi itu juga kata para ulama menjelaskan makanya itu satu-satu ya. Jadi pakai tangan kanan caranya itu, kemudian ngelepeh isinya itu ditaruh di tangan kiri, pelutut gitu. Satu selesai, langsung makan lagi satu, bukan lima diplok kabeh, ndak. Itu makna daripada afrodan. Jadi memakannya satu selesai, satu lagi selesai, satu lagi. Jadi makannya pakai tangan kanan dimasukkan, kemudian untuk memuntahkan apa? Bijinya itu di tangan kiri, seperti itu. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, kalau misalkan tidak ada kurma, ya maka lainnya lah yang manis-manis, mbo madu mongso, mbo apa begitu. Nggih, pokoknya yang manis-manis. Kalau enggak ada yang manis-manis, ya apalah yang lainnya, mbo keripik, mbo apa, yang penting makan, gitu loh. Yang penting makan. Nggih, ini sunnah-sunnah sebelum kita berangkat Idul Fitri. Hadis berikutnya wa an ibni Buraidata an abihi radhiyallahu anhu qal, dari putranya Buraidah dari bapaknya. Siapa nama bapaknya? Halo. Ya Buraidah loh. Ini putranya Buraidah kan. Dari putranya Buraidah dari bapaknya radhiyallahu anhu. Ya Buraidah itu bapaknya. Berkata kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yakhruju yaumal fitri hatta yata'am. Ini sama seperti tadi, beliau tidak keluar pada hari raya Idul Fitri hatta yata'ama, sampai beliau makan. Nah, apa yang dimakan? Penjelasannya pada hadis sebelumnya, yaitu kurma. Dalam bilangan berapa? Ganjil. Gimana cara makannya? Satu-satu. Bukannya ganjil itu tiga langsung diplok kabeh, ya enggak. Satu-satu. Wala yata'amu yaumal adha hatta yusolliya. Dan beliau tidak makan pada hari raya Idul Adha sampai beliau mengerjakan sholat. Jadi beliau tidak makan apa-apa, langsung sholat, selesai sholat langsung nyembelih. Nah, dari sembelian itu nanti baru beliau makan. Makanya memang yang sunnah itu Bapak Ibu, ya misalkan kalau nyembelih kambing, kambing kan cepat, beda dengan sapi. Sapi itu kan kadang-kadang nunggu jagale sarapan dhisik, jadi paling jam 8 baru mulai. Tapi kalau kambing, satu orang pun bisa disembelih, langsung dieret-eret, kemudian langsung digule atau dikerengseng ya. Kalau nyate kan agak lama, cepat. Jadi nanti sambil eret-eret itu menyelesaikan yang lainnya, makan dulu, enggak apa-apa gitu. Karena itu sunahnya. Jadi ngaten bah, nanti kalau jenengan menyembelih ya. Jadi yang sunah itu memakan terlebih dahulu. Yeah. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, hadis ini menjelaskan bahwa orang yang mendapatkan taufik, orang yang mendapatkan taufik, orang yang cerdas, itu ketika dia menjadikan kebiasaan itu sebagai ibadah. Ya, jadi kayak makan, minum, ya tidur, itu kan rutinitas kita kan. Tapi itu bisa bernilai ibadah kalau panjenengan niatkan ibadah. Ya misalkan kayak tadi ini, makan dan minum ya. Jenengan makan nyemil sebelum berangkat itu kan biasa. Tapi kalau diniatkan ini karena mengikuti sunnah Nabi dengan ini mengikuti apa? Perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, akhirnya sama-sama makan, itu niatnya adalah ibadah gitu. Nah, makanya nanti panjenengan Bapak Ibu, biar pahalanya berlipat-lipat itu, jadikan niatnya itu banyak. Misalkan panjenengan kan kerja, keluar ya kan, keluar rumah kan kerja. Niatkan satu untuk mencari nafkah yang halal, ya kan? Kalau nanti berangkat kerja itu ketemu teman-teman yang soleh, diniatkan kumpul orang-orang soleh, diniatkan silaturahim, karena kalau enggak keluar kan enggak kumpul teman-teman misalnya. Kemudian diniatkan apa? Menghabiskan umur dan waktu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Diniatkan apalagi? Pokoknya nanti dalam perjalanan zikir astagfirullah astagfirullah atau subhanallah wa bihamdi sebanyak-banyaknya, atau subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Diniatkan zikir juga. Nah, ini nanti semuanya bernilai ibadah. Jadi yang membedakan cuma niat. Karena padahal kita itu biasa mengerjakannya kan, cuma karena nggak ada niat, hitungannya adalah rutinitas, nggak ada pahalanya Bapak Ibu. Tapi kalau diniatkan seperti itu, masya Allah, nanti mendapatkan pahala besar ya. Sebagaimana di sini ini, diniatkan mengikuti sunnah Nabi, Nabi mencintai ini adalah ibadah karena Nabi perintahkan gitu. Nah, ini menjadi ibadah semuanya. Padahal biasanya kalau nggak diniatkan itu, hitung-hitungannya adalah rutinitas. Nggih. Wa an Ummi Athiyyata radhiyallahu anha qalat, dari Ummu Athiyyah radhiyallahu anha berkata, umirna an nukhrijal awatiqa wal huyadha fil idaini. Umirna, kita diperintah. Siapa yang memerintahkan Bapak Ibu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita diperintah an nukhrijal awatiqa, untuk menyuruh keluar ya. Al awatiq itu adalah anak-anak perempuan yang belum balig ya. Jadi mulai puber gitu loh. Ya mungkin umur-umur 9 tahun, umur-umur ya. Jadi disuruh mengeluarkan. Jadi al-awajiq itu anak-anak perempuan yang mulai puber, mulai akil balig ya. Wal huyadha, dan wanita-wanita haid ya, disuruh keluar. Fil idaini, pada dua hari raya. Nah, kenapa kok disuruh keluar padahal mereka kan enggak mungkin sholat ya? Karena nanti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menunjukkan bahwa mereka ini di tanah lapang gitu loh. Bukan di masjid ya. Untuk apa? Yashhadinal khaira, agar mereka itu menyaksikan kebaikan, wa da'watal muslimin ya, juga mendapat doanya kaum muslimin. Hanya saja wa ta'tazilul huyadul musalla ya, wanita-wanita yang haid itu ta'tazil adalah menjauh dari tempat salat, menjauh dari tempat salat, maksudnya tidak ikut salat gitu loh. Maksudnya yang haid itu yo nok mburi, jangan kemudian di barisan soft begitu Bapak Ibu. Nggih. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, ini hadisnya sahih. Hadis itu kalau dilihat dari sumber asli orang yang pertama kali mengucapkan, kan ada berapa? Ada berapa enaknya? Hah? Ada 7. Enggak kurang banyak kan? Iya, ada empat kalau tidak salah. Kalau sumber aslinya adalah Allah, namanya hadis qudsi. Sumber aslinya Nabi Muhammad, namanya hadis marfu. Sumber aslinya adalah sahabat, namanya hadis mauquf. Dan kalau sumber aslinya yang mengatakan hadis itu adalah tabi'in, namanya hadis maqtu'. Ada empat. Nah, ini masuk hadis yang mana ini? Sumber aslinya siapa? Ya bukan. Sumber aslinya Ummu Athiyah, bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ini adalah hadis mauquf karena murni perkataan sahabat. Tetapi di sini para ulama mengatakan hadis ini meskipun mauquf, dia memiliki hukum rafa'. Maksudnya meskipun dia ini mauquf tapi dihukumi hadis marfu'. Kenapa? Karena ada tanda-tandanya. Mana tanda-tandanya? Yaitu perkataan Ummu Athiyah, kita diperintah. Meskipun ini murni perkataan Ummu Athiyah, cuma karena mengatakan kita diperintah, berarti yang memerintah siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kata para ulama, ini haditsun mauqufun lahu hukmur raf'i. Hadits mauquf tetapi memiliki hukum marfu. Meskipun mauquf tapi dihukumi seperti dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga diamalkan. Jadi ibaratnya ini hadis apa hadisnya sahabat tapi ambu-ambu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, enggak murni perkataan sahabat. Ya sehingga dijadikan sebagai sumber hukum Bapak Ibu. Karena kalau perkataan murni sahabat itu tidak sebagai sumber hukum kecuali ada qara'in. Qara'in itu apa ya? Ada tanda-tanda yang lainnya seperti itu. Nggih. Jadi ini hadis mauquf atau hadis marfu? Hadis mauquf tapi dihukumi marfu. Kenapa? Karena perkataan Ummu Athiyah, kita diperintah untuk mengeluarkan para gadis perawan ya yang mau balik dan para wanita yang haid pada dua hari raya agar mereka menyaksikan kebaikan, karena ini kebaikan Bapak Ibu. Jadi menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa apapun kalau itu baik, kita diperintah untuk menyaksikan. Padahal kan pada zaman dulu wanita itu kan tidak boleh keluar kan. Tapi karena saking pentingnya dua hari raya ini, mereka disuruh keluar oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wada'wadal muslimin, agar mereka juga mendapatkan ikut kecipratan doanya kaum muslimin. Karena ketika hari raya kan ada doanya kan, khatib itu kan. Sama seperti khutbah itu kan, mau khutbah itu kan ada doanya. Tetapi untuk para wanita haid karena mereka tidak sholat, wa ta'tazilul huyyadul musalla. Jadi menjauh dari tempat sholat. Menjauh itu bukan jauh sekali, tidak ya, di belakangnya gitu. Di belakang barisan para wanita karena mereka tidak ikut sholat. Ini sunnah ini kan tidak ada sunnah ini kan. Karena rata-rata yang ikut sholat itu ya yang enggak haid gitu kan. Pernah enggak jenengan melihat ada wanita-wanita apa yang enggak ikut sholat di belakang? Enggak ada kan bagi. Rata-rata yang keluar itu adalah yang tidak haid. Mestinya yang haid juga keluar. Tujuannya apa? Ini kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yashhadnal khaira wa da'watal muslimin gitu. Karena dua hari raya ini termasuk waktu-waktu yang doa itu menjadi mustajab Bapak Ibu. Apalagi kumpulan banyak orang, mereka melakukan ibadah, zikir ya, itu kan banyak malaikat. Ketika doa di situ maka kemungkinan besar diamini oleh malaikat. Jadi majelis zikir Bapak, majelis ilmu, tempat-tempat ibadah itu tempat-tempat yang disukai malaikat. Panjenengan kalau kan ada hadisnya, kalau mendengar ayam berkokok disuruh ngapain? Disuruh minta kepada Allah dari karunia-Nya kan, karena dia melihat malaikat, padahal yang dia lihat mungkin cuma 1, 2, 3 orang malaikat gitu. Nah, adapun majelis zikir, majelis ilmu, majelis halal haram itu kan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan bahwa Allah itu innalillahi malaikatan sayyahin fudulan. Allah itu memiliki malaikat-malaikat yang mereka itu tugasnya itu suyahan itu tugasnya melancong gitu. Jadi mereka itu pengangguran sebenarnya, sebetulnya nggak ada yang pengangguran. Jadi tugas inti mereka itu mencari tempat-tempat yang di situ ada zikir. Jadi itu mereka kesana kemari mencari itu, Bapak Ibu. Ketika mereka mendapati tempat zikir itu, langsung mereka berkata kepada yang lainnya, ta'alau ila bughyatikum, ayo ini loh yang kita cari-cari gitu. Akhirnya mereka itu ngerubung, bertumpuk-tumpuk begitu sampai ke langit, Bapak Ibu bayangkan. Berarti panjenengan ini kalau sering menghadiri majelis ilmu, majelis zikir seperti ini, itu di sini banyak para malaikat, otomatis di sini satu tempat yang doa itu menjadi mustajab. Yang kedua, panjenengan dan mudah-mudahan panjenengan itu menjadi orang-orang yang dikenal para malaikat. Dikenal para malaikat. Loh, apa fungsinya kalau kita dikenal para malaikat? Nabi Yunus alaihissalam ketika beliau ditelan ikan paus ya. Itu kan beliau berada dalam tiga kegelapan, Bapak Ibu. Kegelapan apa, Ibu? Kegelapan laut ya. Jadi laut itu dalam kedalaman 50 meter aja itu sinar matahari sudah tidak bisa masuk. Itu laut ya. Itu sinar matahari sudah enggak bisa nembus. Kemudian kegelapan perut ikan, kegelapan apalagi malam, tiga kegelapan. Dalam tiga kegelapan ini Nabi Yunus mengucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Terus itu beliau ini mendapatkan syafaat malaikat loh, Bapak Ibu. Jadi para malaikat bilang begini, ya Allah, ini suaranya siapa ya, kok enggak asing ya gitu. Kata Allah, ini suara hambaku Yunus. Jadi panjenengan Bapak Ibu kalau sering baca Quran, sering berzikir, itu dikenal sama para malaikat gitu loh. Sehingga ketika ada apa-apa jenengan berdoa itu mbek malaikat langsung, ya Allah ini loh biasa kita kenal, biasa begini, sebagaimana yang terjadi pada Nabi Yunus. Kemudian pada kisah Fir'aun dan pasukannya setelah mereka ditenggelamkan Allah Ta'ala di Bengawan Solo, di mana? Di Laut Merah. Dalam surat Ad-Dukhan Allah Ta'ala berfirman, fama bakat alaihimus sama'u wal ard, langit dan bumi sama sekali enggak menangisi mereka. Mereka kafir, lapo ditangisi kan begitu. Maknanya apa? Jadi orang beriman Bapak Ibu itu kan memiliki dua pintu. Di langit itu pintu zikir ya, pintu zikir, jadi ibadahnya kan, jadi amal soleh yang panjenengan lakukan itu kan naik. Allah berfirman, wal amalus solihu yarfa'u ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal amalus solihu yarfa'u, kepada Allah Ta'ala kalimat yang thayyib itu naik. Demikian pula dengan amal soleh. Jadi ada dua pintu. Pintu yang di situ itu amalnya naik, zikirnya, sholatnya. Yang kedua pintu, dari situ rezekinya turun, Bapak Ibu sekalian. Nah makanya ketika dia sudah meninggal dunia itu digolek imbek langit, bumi juga begitu, menangis mereka karena tidak ada lagi gitu. Makanya Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan kita semua ini orang-orang yang ketika tidak ada ditangisi langit dan bumi. Karena bumi itu merasa jadi saksi mereka. Panjenengan berjalan dari rumah ke sini, lewat ke masjid untuk sholat, untuk ikut taklim, itu jadi saksi mereka gitu. Nah ini perkara-perkara yang harus diimani, dan mudah-mudahan perkara ini menjadikan panjenengan semangat terus untuk ngaji, Pak. Gitu. Bayangkan orang-orang yang misalkan tidak ikut ngaji, kemudian tahu pahalanya, ya Allah, ben lampu yo aku kok gak ngaji gitu, ben lampu yo aku kok gak nang masjid, sehingga gak punya saksi dia. Ya bumi itu bersaksi, ya Allah ini loh dulu dia itu sholat ke masjid melewati aku gini-gini, itu menjadi saksi. Dan itu disebutkan Allah dalam surat Az-Zalzalah, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, ya kan? Jadi pada hari itu bumi itu menceritakan beritanya. menceritakan perbuatan semua orang-orang ini loh dulu ketika di bumi itu lewat aku ini ngelakuin ini gitu. Tapi kalau panjenengan di bumi melakukan kebaikan, bumi bercerita, Pak. Gitu loh, bumi menjadi saksi. Nggih. Pelajaran berikutnya Bapak Ibu, di sini ini ada perintah yang sangat, jadi disuruh memerintahkan, ya. Ya, jadi di sini perintah di sini sangat keras, gitu loh. Untuk kita itu keluar menuju tempat sholat dan jangan telat, jangan sampai kita itu nggak datang, gitu kan? Padahal para wanita, remaja dan haid itu kan mestinya tidak keluar rumah. Jadi perintah ini sangat besar sekali gitu. Tujuannya apa ya tadi itu untuk mendengarkan khutbah. Makanya diusahakan cari khutbah itu yang temanya itu bermutu gitu loh. Bukan ngalor ngidul gak jelas bahas sembarang kali intine apa ndak ono. Nah, kan ada itu kan, makanya itu kan perlu ilmu tersendiri. Jadi waktu yang segitu misalkan 20 menit gimana pembahasannya itu pas, padat dan mengena gitu loh. Gitu. Makanya tujuannya itu untuk mendengarkan khutbah, mereka tambah ilmu, mendapat nasihat gitu kan. Kemudian mendapatkan doa tadi itu, kecipratan doanya dan mendapat keberkahan dari baiknya hari ini. Juga menjelaskan bahwa Bapak Ibu, wanita haid itu tidak dilarang berdoa, tidak dilarang berzikir. Yang dilarang itu cuma apa? Berhubungan suami istri sama mengerjakan sholat. Ya, puasa kan jelas, hari raya itu loh harus puasa ta. Oke. Kemudian hadis berikutnya Bapak Ibu, wa Ani bin Umar radhiyallahu anhu qala. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa Abu Bakrin Abu Bakar, wa Umar, dan siapa? Umar, yusallunal idaini qablal khutbah. Mereka mengerjakan sholat dua hari raya sebelum khutbah. Jadi sholat dulu baru kemudian khutbah. Beda dengan sholat Jumat. Nah, kenapa Abdullah bin Umar mengatakan seperti ini? Karena nanti itu ada pemimpin-pemimpin Bapak yang membalik, gitu loh, yang membalik. Ya memang kita diperintahkan mengikuti pemimpin, tapi ini kan nyalai sunnah gitu loh, nyalai sunnah. Alasannya orang-orang itu biar tidak kabur gitu loh. Nah ini juga hadis ini, hadis Abdullah bin Umar ini sama seperti hadisnya Ummu Athiyah ya Bapak Ibu. Apa? Hadis mauquf tapi dihukumi marfu. Karena dia bercerita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar dan Umar, mereka semua mengerjakan sholat dua hari raya sebelum khutbah. Berarti sholat dulu baru kemudian khutbah, berbeda dengan sholat Jumat. Kalau sholat Jumat gimana? Khutbah dulu baru kemudian sholat. Ini muttafaqun alaih. Ya ini intinya begitu. Jadi kalau ada pemimpin, dan dulu ada pada zaman tabi'in itu pemimpin yang membalik, sama seperti sholat Jumat begitu ya. Nah ini menunjukkan bahwa meskipun kita diperintahkan taat kepada pemimpin, kita mentaati itu selama perintahnya tidak menyalahi syariat. Kalau perintahnya itu jelas-jelas maksiat kepada Allah Ta'ala, maka kita wajib apa? Mengikuti atau wajib apa? Tidak melakukan. Wajib tidak melakukan. Terus kenapa di sini menyebutkan Abu Bakar dan Umar? Ini menunjukkan kedudukan mereka Bapak Ibu, bahwa Abu Bakar dan Umar ini adalah dua orang terbaik setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okay. Kemudian Wa an ibni Abbasin radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla yaumal idi rak'atain. Beliau ya mengerjakan salat Id itu dua rakaat. Lam yusolli qablahuma wala ba'dahuma. Beliau tidak sholat, jadi enggak sholat apapun sebelum keduanya maupun setelah keduanya. Jadi Nabi SAW itu Bapak Ibu langsung datang ke musola, sholat dua rakaat itu tok. Ya, terus khutbah, enggak ada sholat duha dulu atau apa. Lah bagaimana kalau dikerjakan di masjid? Nah, kalau di masjid ya ada di situ boleh tahiyatul masjid, tapi kalau di lapangan enggak perlu. Ini dalilnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam salat hari raya itu dua rakaat, beliau enggak salat apapun sebelum maupun setelahnya. Akhrajahu sab'ah. Lo masuk kita mau melakukan sholat duha kok dilarang misalnya kan? Ya jadi pernah Bapak Ibu ada orang itu sholat sunnah habis asar kan tidak boleh kan? Dilarang sama salah seorang tabiin, ya dia alasan begini, aku lo masuk sholat kok berdosa gitu. Kamu bukan berdosa karena sholatnya. Tapi kamu berdosa karena menyalahi tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, banyak orang Bapak Ibu pelaku bid'ah. Pelaku bid'ah itu kan dikatakan kenapa kok susah tobat? Yaitu alasannya aku loh enggak melakukan dosa, maksud aku ngene kok enggak oleh gitu kan. Jadi bukan karena sampean melakukan ibadahnya bukan, tapi karena menyalahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu gitu. Okay. Kemudian wa an Abi Sa'idin radhiyallahu anhu qal, dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu berkata, kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam la yusolli qablal Id syai'an, beliau enggak salat apapun sebelum salat Id. Fa idza raja'a ila manzilihi, baru ketika beliau pulang ke rumahnya shalla rak'ataini, beliau salat dua rakaat, mungkin salat duha tapi di rumahnya bukan di tanah lapang gitu Bapak Ibu. Kedua hadis ini sahih ya. Pelajaran pertama ya bahwa kaum muslimin itu sepakat kalau salat Id itu berapa rakaat? Dua rakaat. Kemudian hukumnya makruh Bapak Ibu kalau ada orang melakukan sholat nafilah baik sebelum maupun setelah sholat Id di tempat itu, hukumnya makruh kalau di tanah lapang ya. Kalau di masjid kan memang kayak Masjidil Haram misalnya, panjenengan habis dari hotel ya kan, kebetulan mungkin ya mudah-mudahan nanti semuanya ya bisa begitu umroh, bisa apa di sana itu iktikaf 10 hari nyambung sampai 1 bulan nang kono gitu. Itu ada Pak. Ya Allah iki lagi rekaknya begawe ta lagi batin saya. Ya, ya nyambung gawene begitu karena dia bawa jamaah masalah ini. Itu ada, nggih. Nah, kalau seperti itu kan dari hotel kan salatnya di Masjidil Haram, ya otomatis salat 2 rakaat. Karena kalau masuk ke dalam mungkin kalau jam-jam agak telat ya mungkin kayaknya tidak nututi yang pinggir-pinggir Ka'bah itu loh. Mestinya kalau Masjidil Haram itu kan tawaf apa tahiyatul masjidnya adalah tawaf, jadi masuk itu langsung tawaf dulu dan dalam kondisi suci tawaf itu baru kemudian sholat dua rakaat di belakang makom Ibrahim kalau memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan ya sholat di tempat manapun, yang penting bisa khusyuk di situ. Apa jenengan belan-belani sholat di belakang makom Ibrahim satu malah membuat apa sempit jalannya orang-orang tawaf. Yang kedua jenengan nggak mungkin nggak mungkin khusyuk sujudi, kok kesandung besikil orang cedul-cedul dikira bal tambah kan begitu. Nggih. Dalam mbah? Oke. Okay. Jadi hukumnya makruh Bapak Ibu nggih, kalau salat di tanah lapang sebelum ataupun setelah dua hari raya. Kalau mau salat duha monggo ketika sampai di rumah. Gitu. Termasuk yang tidak sunnah juga Bapak Ibu, ini kan sekarang satu Sawal hari raya, besok langsung puasa sunnah padahal saat tamu gitu loh. Tamu ini kan makan, tidak gelap makan, nah, enggak boleh begitu itu. Kalau memang masih banyak tamu, ya ojo poso Sawal disik gitu kan. Oke, hadis berikutnya wa an ibni Abbas radhiyallahu an, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sallal ida bila adhanin wala iqamah. Beliau mengerjakan salat Id itu tanpa adzan, tanpa iqamat. Nah, gimana kalau ada adzan sama iqamatnya? Ya makruh, enggak boleh. Wong itu menyalahi sunnah. Imam Nawawi berkata, la yusra'ul adhanu wal iqamatu, tidak disyariatkan adhan maupun iqamat, li ghairil maktubatil khamis, untuk selain sholat lima waktu. Wabihi qala jumhurul ulama, dan inilah perkataan mayoritas ulama. Ini kadang-kadang orang tidak ngerti Pak. Dulu itu pernah di masjid Umar bin Khattab itu ada orang minta izin orang perumahan untuk sholat jenazah Bapak Ibu. Gitu terus sholat jenazah sampai komat. Ya karena mereka minta gitu, nah kita enggak tahu. Ya memang saking awamnya orang enggak ngerti. Wong sholat jenazah itu pakai komat. Nggih. Ya karena dari mereka yang mestinya kalau tahu begitu nanti ya semuanya kita sing anu mereka pakai manut gitu mestinya. Okay. Kemudian dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakhruju yaumal fitri wal adha ilal musalla. Beliau keluar pada hari raya fitri dan adha kemana? Ke masjid nggih. Ke musola, musola itu artinya tanah lapang, ya. Jadi di luar bangunan. Wa awwalu syai'in yabda'u bihi as-shalatu, dan perkara pertama kali yang beliau mulai adalah sholat. Sholat apa? Hari raya. Tsumma yansharifu, kemudian beliau salam, ya. Selesai sholat, fayakumu muqabilan nas, baru kemudian beliau berdiri menghadap manusia, wan nasu ala sufufihim, dan orang-orang itu tetap berada pada saf-saf mereka, fayaidhuhum, maka beliau memberikan mau'idhah, wayakmuruhum, dan memerintah mereka. Muttafaqun alaihi. Okay. Hadisnya jelas sekali Bapak Ibu. Yang pertama, yakhruju ilal musalla, menunjukkan apa? Bahwa sholat dua hari raya itu disyariatkan untuk dikerjakan di tanah lapang, di luar bangunan. Yang kedua, sholat dua hari raya ini tidak dikerjakan di masjid kecuali ada kebutuhan darurat, misalkan hujan, banjir, dan lain sebagainya. Yang ketiga, menunjukkan apa? Pertama kali dimulai adalah sholat, baru kemudian khutbah. Kalau misalnya memulai khutbah dulu, baru kemudian sholat, fala yu'taddu biha, maka ini enggak dianggap khutbahnya. Khutbahnya tidak dianggap. Kemudian pelajaran berikutnya apa? Hukumnya makruh sholat apapun di mana? Di tempat sholat ini sebelum sholat dua hari raya. Karena yang dilakukan Nabi pertama kali langsung sholat Id gitu. Kemudian sholat dua hari raya ini memiliki dua khutbah, Bapak Ibu. Ini pendapat ulama ya, jadi gak cuma begitu. Ada yang mengatakan dua khutbah, ada duduknya, ada yang mengatakan satu khutbah. Ini fihi sa'ah, dua-duanya boleh ya. Cuma biasanya kan kalau Muhammadiyah satu khutbah toh, kalau ya dan Muhammadiyah dua khutbah kan begitu. Tapi sebetulnya sama-sama boleh. Oke. Cuma kalau khutbah id ini harus diperbanyak takbirnya, Bapak Ibu. Diperbanyak takbirnya. Kalau sholat Jumat kan enggak ada takbirnya. Nah, kemudian hadis ini menunjukkan bahwa imam itu selesai sholat itu jangan nunggu lama-lama. Selesai sholat langsung menghadap kepada manusia untuk memberikan apa tadi? Mau'idzah, memberikan khutbah. Nah, kemudian para makmum sesuai hadis ini, para sahabat di mana, Bapak Ibu? Kan tetap di barisannya kan? Ya sama seperti di khutbah kita, jadi orang-orang masih duduk mendengarkan khutbah. Nggih. Insyaallah begitu, Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan, monggo silakan. Dalam gitu 7 kali putaran. Nggih. Tawaf apapun 7 kali putaran. Kalau satu putaran enggak butuh dianggap. Adekan 3 putaran kok ngentut. Nah itu sama seperti salat harus ngulang dari awal. Gitu. Adekan batal misalkan. Nggih. 7 putaran, Pak, bukan 1 putaran. Jadi 1 putaran startnya Hajar Aswad sampai Hajar Aswad lagi itu 1. Itu dilakukan sampai 7 kali. Nggih. Dan untuk tawaf yang apa? Tawaf sunnah. Tawaf ini itu enggak harus pakai baju ihram gitu loh. Jadi kalau kita sudah umroh selesai, sudah tahallul nggih, itu besoknya lagi datang itu enggak pakai baju ihram, baju biasa enggak apa-apa. Itu untuk tawaf. Tapi kalau sa'i tidak disyariatkan. Kalau tawaf iya. Nggih. Ada lagi, berarti berangkat Abah panjenengan. Jenengan berarti berangkat umroh. Monggo Bu silakan. Kok di blayer sih? Jenengan enggak boleh tanglet, Be. Kok pas tanya di blayer? Angkat tangan apa ndak takbirnya? Seberapa sama juga ketika sholat jenazah, apakah angkat tangan atau sekedar Allahu Akbar di mulut? Nggih. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Baihaqi itu beliau angkat tangan. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada pendapat yang mengatakan enggak usah angkat tangan, mek takbir tok di mulut, ya ndak apa-apa. Cuma Nabi loh ada hadisnya dan sahih beliau angkat tangan. Gitu, Pak. Nggih, ayo ketahuan, biasanya kata angkat tangan nggih. Jadi kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam itu beliau angkat tangan. Cuma apakah wajib? Ya salat Idul Adha Idul Fitri itu kan ulama kan mengatakan sunnah, tidak wajib gitu loh. Meskipun ada yang mengatakan wajib, tapi sholat wajib itu kan cuma 5 gitu loh. Nah kalau misalkan sholat idnya saja sunnah, apalagi takbirnya kan begitu. Tapi kalau kita mau mengikuti sunnah maka angkat tangan. Kalau nggak angkat tangan ya ada apa-apa, insya Allah sholatnya juga sah gitu. Cuma kurang afdol. Nggih. Sekarang wa'an Amri bin Shu'aibin, dari Amru bin Shu'aib, an abihi dari bapaknya, an jadihi dari kakeknya. Nah ini bapaknya Amru bin Shu'aib siapa? Shu'aib. Kakeknya siapa? Nah kakeknya yang tidak tahu. Kakeknya ini Abdullah bin Amru bin As. Ya kakeknya ini Abdullah bin Amru bin As. Qala berkata, qala Nabiyullahi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, At-takbiru fil fitri sab'un fil ula wa khamsun fil ukhra. Takbir itu dalam Idul Fitri 7 kali, fil ula pada rakaat pertama, wa khamsun fil ukhra, dan 5 pada rakaat kedua. Wal qira'atu ba'dahuma kiltaihima, baru kemudian qira'ah, baca Fatihah dan surat itu setelahnya, setelah takbir tadi itu. Nggih. Akhrajahu Abu Dawud, diriwayatkan oleh Abu Dawud. Nggih. Jadi di sini pertama anjuran bertakbir, ya, perintah bertakbir pada 2 salat 2 hari raya mengucapkan Allahu Akbar. Nah, tadi ditanyakan ibu-ibu apakah mengangkat tangan, afdolnya mengangkat tangan. Kemudian yang kedua, ini juga khilaf di antara ulama, ya. Jadi 7 takbir itu include di situ takbiratul ihram. Ya. Ada yang mengatakan enggak, itu di luar takbiratul ihram. Jadi takbiratul ihram Allahu Akbar, ya, baru kemudian Allahu Akbar 7 kali. Ini pendapat ulama, nggih. Jadi intinya ada yang mengatakan 7 itu di luar takbiratul ihram, ada yang mengatakan 7 itu include takbiratul ihram. Cuma pendapatnya pengarang kitab di sini 7 takbir itu include di situ takbiratul ihram, begitu. Ya, saya bacakan qadruhu sittu takbiratin fir rak'atil ula ghairu takbiratil ihram. Jumlahnya adalah 6 takbir pada rakaat pertama selain takbiratul ihram. Wa khamsan fir rak'atil tsaniyah, dan 5 kali pada rakaat kedua ghairu takbiratil intiqal, selain takbiratul intiqal. Jadi kan takbiratul intiqal itu kan dari sujud kan Allahu Akbar naik, nah itu enggak masuk, begitu loh. Setelah itu baru baca 5 Allahu Akbar, Allahu Akbar 5 kali. Nggih. Nah, kemudian untuk di sini dikatakan wa mahallu zawaidi fi rak'atil ula ba'da takbiratil ihrami wal istiftah wa fi rak'atil tsaniyah ba'da takbiratil intiqali minas sujudi ilal qiyam. Apa artinya itu? Maksudnya Allahu Akbar, ya. Setelah itu baca iftitah dulu. Selesai iftitah baru Allahu Akbar, Allahu Akbar yang 6 kali tadi. Selesai itu langsung baca Al-Kahfi dan Al-Fatihah. Okay. Hadis berikutnya wa'an Abi Waqidin Al-Laitsi radhiyallahu anhu qala, dari Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu berkata, kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqra'u fil adha wal fitri biqaf waqtarabat. Akhrajahu Muslim. Jadi beliau membaca pada sholat Idul Adha dan sholat Idul Fitri pada rakaat pertama setelah Al-Fatihah baca surat Qaf, kemudian pada rakaat kedua setelah Al-Fatihah baca surat Iqtarobat. Surat apa Iqtarobat itu? Surat Al-Qamar. Iqtarobatis sa'atu wan syaqqal qamar. Okay. Ini anjuran Bapak Ibu, anjuran membaca surat Qaf pada rakaat pertama setelah Al-Fatihah dan surat Al-Qamar setelah Al-Fatihah pada rakaat kedua pada sholat 2 hari raya. Loh Ustaz, nah kok pada hadis lain kok sama seperti Jumat? Baca Al-A'la sama ghosyi apa enggak menyala ini, mboten enggak menyalai sama-sama benarnya. Jadi kadang ini kadang itu gitu loh. Jadi ini banyak kesempatan Bapak Ibu. Jadi bukan cuma satu tok. Nggih. Jadi pada riwayat Ahmad itu beliau baca Sabbih isma rabbikal a'la sama surat Al-Ghasyiyah, yaitu hal ataka hadithul ghasyiyah. Nah, kenapa kok membaca dua surat ini, yaitu Qaf sama surat Al-Qamar? Ya karena dua surat ini Bapak Ibu penuh dengan nasihat ya. Jadi bahas tentang penciptaan, awal mula penciptaan makhluk, hari kebangkitan, hari kiamat, hisab, surga, neraka, gitu kan. Kemudian berita tentang umat-umat terdahulu, umat-umat yang mendustakan, dibinasakan, ya. Itu masuk pada dua surat ini, gitu. Makanya ayat ini, surat ini sebagai mau'izah. Nah, cuma masalahnya kan orang-orang kita kan enggak ngerti artinya. Makanya itu loh, wong Islam itu mestinya ngerti bahasa Arab. Kan aneh kan? Bahasa Arab itu bahasanya orang Islam, bahasa Al-Qur'an, bahasa Nabi Muhammad, tapi enggak paham. Para ulama itu mengatakan wajib Bapak Ibu kita itu belajar bahasa Arab, minimalnya bahasa kita jadi minimalnya bahasa kita di dalam shaum apa? Dalam sholat, masa attahiyatulillah, coba apa berarti attahiyatulillah ini? Harus tahu ya. Jadi masa kita berdino tiap hari masa gak arti doa ini dulu ya Allah ya. Jadi wajib itu harus ngerti. Wong kadang saya ngerti welali diganggu setan apa mau ini saya gak ngerti. Nggih. Kemudian ini juga hadis berikutnya tentang sunnah-sunnah ya dan adab-adab pada hari raya Bapak Ibu. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu qal, dari Jabir radhiyallahu anhu berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kana yaumul id, ketika hari raya ya, apakah fitri, apakah idha, apakah adha, khalafat tariqah, beliau itu menyelisihi jalan. Maksudnya kalau berangkat dari rumah itu jalan A, pulangnya lewat jalan B. Jadi jalannya enggak sama. Jalannya tidak sama. Nggih. Jadi ini perintah ya, anjuran untuk menyalahi jalan. Maksudnya jalannya beda. Ketika berangkat jalan A, ketika pulang jalan B, begitu. Inilah sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini dilakukan baik imam maupun makmum, gitu. Apa hikmahnya? Ada yang mengatakan ya, ini kan pokoknya ini kan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam kan. Cuma para ulama itu bertanya kira-kira alasannya apa, hikmahnya apa. Ada yang mengatakan agar dia itu berucap salam kepada setiap penduduk di dua jalan, kan gitu kan. Berarti kan lebih banyak orangnya gitu loh. Salam kan doa. Kemudian ada yang mengatakan agar mendapatkan keberkahan berjalan pada dua jalan. Kenapa? Karena dua jalan ini menjadi saksi. Nanti berdoailah, misal itu tok saksinya gitu loh. Kemudian yang ketiga alasannya itu untuk menampakkan syiar Islam di mana-mana. Kayak Idul Adha, itu kan sunnah yang sekarang banyak enggak dilakukan orang, hampir enggak ada, itu takbir, Pak. Jadi mulai hari 1 Dzulhijjah itu takbir mutlak, sampai nanti ada takbir muqayyad itu mulai apa, setelah ada yang mengatakan pagi Arafah atau pas setelah Idul Adha itu sampai hari tasyrik terakhir itu takbir setiap habis sholat 5 waktu itu yang muqayyad. Adapun yang mutlak itu di mana-mana, enggak berkaitan dengan sholat 5 waktu takbir. Tujuannya apa? Untuk menampakkan syiar Islam. Cuma wong Islam itu malu-malu untuk begitu, dangdutannya enggak malu. Nggih. Ini ya alasan para ulama kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam lewatnya apa beda jalan. Nggih. Mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu, silakan monggo. Nggih, monggo Pak. Nggih. Nggih. Lupa. Ya satu kali ya. Gimana wong lupa? Langsung baca Al-Fatihah. Ya tidak apa-apa, lupa kok pi meneh. Masa hei, gerak takbir masa gitu. Ya mungkin mengingatkannya subhanallah gitu balik. Iya. Ya subhanallah, gimana lagi? Iya. Dalam? Iya, ya salatnya apa? Salatnya sah, cuma ya tadi itu namanya lupa, ya gimana lagi? Nggih. Dan andekan gitu bukannya ada sujudnya enggak ada, ya wis. Ya wis, lanjut aja. Nggih. Monggo ibu-ibu ada ditanyakan? Nggih. Oh, jenengan sholat Idul Fitri terus batal rakaat keduanya. Nggih. Lah, ketika jenengan kembali ke situ masih nututi ndak? Biasanya kan kalau di tanah lapang kan enggak ada tempat wudhunya. Iya. Itu. Ya kalau gitu ya enggak usah dikontok, wong terlambat sudah kok, nggih. Dan sholat Idul Fitri itu adalah sholat yang memang dilakukan berjamaah, bukan sendiri-sendiri. Kecuali kalau panjenengan kembali itu masih nututi satu rakaat, maka tambah satu rakaat. Kalau balik wis padha buyar atau khutbah, wis tak langsung mendengarkan khutbah saja. Misalnya begitu. Barian nanti kalau misalkan panjenengan balik ya khutbah sholat dewe, pasti mbek wong di sawang. Di depan YouTube paling iki lho riyo salat dhewe gitu. Nggih. Ya insyaallah begitu Bapak Ibu, sudah jam 8. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada yang benar itu semata-mata dari Allah Ta'ala. Jika ada yang salah saya sendiri ya. Saya beristighfar kepada Allah Ta'ala dan mohon dimaafkan. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.